Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Nas'aluka ya rabbana 'ilman nafi'a. Allahumma ya rabbana ihshurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il 'amilin wad du'atil mukhlisin. Wa ma'ahabibika sayyidina Muhammad urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi dharaini amin il-anqal. Yang membatalkan wudu yang keempat adalah zawalul aqli, hilang akal, dengan tiga martabatnya: gila yang paling berat, pingsan tingkat sedang, yang ketiga adalah tingkat yang paling rendah adalah tidur. Semua dari gila, pingsan, dan tidur adalah membatalkan wudu. La naumu qa'idin mumakkinin maq'adahu, kecuali tidurnya seseorang yang mumakkinin, menempatkan ke tempat duduk, dalam posisi duduk. Kecuali orang yang tidur lalu menempatkan ke tempat duduk dalam posisi duduk, maka itu tidak batal. Tapi kalau orang gila, biarpun dia duduk tetap batal, pingsan duduk batal. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan duduk, maka dia tidak batal. Dan tentu ada alasan-alasan para fuqaha membedakan antara tidur telentang dan tidur dalam keadaan duduk. Nabi menyebutkan dalam riwayat, satu riwayat, al-ainu ka'ushah, mata itu pengikat daripada, mohon maaf, lubang belakang. Untuk yang bisa menahan keluarnya angin adalah mata. Kalau orang matanya terbuka, maka dia bisa menjaga. Tapi kalau sudah matanya tertidur, dia tidak sadar apakah keluar angin atau tidak. Maka dari situlah, kalau orang dalam posisi duduk, biarpun dia tertidur, maka dijamin insya Allah aman, anginnya tidak keluar. Maka para ulama mengatakan tidak batal wudunya. Tentunya pemikiran-pemikiran seperti itu, hasil ijtihad semacam itu juga bukan tanpa alasan yang jelas. Karena waktu itu melihat ada riwayat sahabat Nabi itu menunggu sholat isya-nya Rasulullah itu, pas suatu ketika Rasulullah pernah melakukan sholat isya itu agak malam. Sehingga para sahabat Nabi yang menunggu Nabi begitu ngantuknya sampai ngedengkur ketiduran. Dan dilihat saat itu Nabi tidak pernah menyuruh berwudu, tapi langsung melakukan sholat. Maka dari sini disimpulkan, kalau dalam keadaan tidur duduk, maka wudunya tidak batal dan bisa langsung melakukan sholat. Kemudian kalau kita cermati di dalam dunia nyata, memang posisi duduk ini adalah posisi yang bisa menghalangi orang untuk buang angin. Mohon maaf, ini majelis mulia. Kalau Anda dalam posisi duduk ingin buang angin, tentu harus membuat satu posisi yang dirubah. Kalau tidak, tidak bisa keluar itu angin. Jadi itulah, maka dari situlah ulama menjelaskan kalau posisi duduk maka tidak batal wudunya. Selesai, ini bab yang membatalkan wudu. Empat hal yang membatalkan wudu. Baik. Kemudian sekarang masuk bab baru, fasal-fasal. Yajibu wajib Al-istinja'u istinja', yaitu mensucikan diri dari bekas buang air kecil dan bekas buang air besar. Itu istinja'. Min kulli ratibin, dari segala hal yang keluar mengandung bebasahan. Ratibin, basah. Kharijin, yang keluar. Minas sabilaini, dari dua lubang. Ghairil maniyi, selain daripada air mani. Wajib istinja, karena keluarnya sesuatu yang basah dari dua lubang selain air mani. Ila bilma'i, dengan air. Ila ayut toharul mahallu, atau ayat hural mahallu, sampai tempat yang dibersihkan. Ayat hura, sampai suci. Al mahallu, tempat yang dibersihkan, tempat atau jalan buang air tersebut. Au yamsahuhu, atau dia membasuh, mengusapnya. Bi thalathi masahatin, dengan tiga usapan. Au aktharo, atau lebih. Ila, sampai. Ayyunqa al-mahallu, sampai bersih tempat yang dibersihkan. Kalau tidak pakai air, pakai dengan tiga usapan. Usapan batu di sini. Au akthar, atau lebih. Sampai ila ayyunqa, sampai bersih al-mahallu, jalan-jalan untuk buang air tersebut. Wa in bakiyal atharu, biarpun tersisa bekasnya, enggak apa-apa. Dengan apa cara membersihkannya, mengusapnya? Biqaliin, dengan sesuatu yang bisa menarik, mengangkat sisa kotoran. Qali, mengangkat. Tohirin, suci. Jamidin, padat. Ghairi muhtaramin, yang tidak terhormat. Min ghairin tikalin, dengan catatan ni sisa najis atau kotoran. Min ghairi tikalin, tidak berpindah. Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Inilah yang dituliskan oleh musannif, pengarang, tentang istinja. Beliau itu menghadirkan semacam ini seperti rumus. Kalau tidak dicelentrehkan, tidak faham. Maka tidak cukup membaca kitab khatam langsung selesai, nyembelih ayam. Bukan begitu. Di sini ada banyak pembahasan di sini. Maka tugasnya seorang guru menjelaskannya. Maka kalau kalian jadi santri, bukan tugasnya membaca, menerjemahkan, tapi menjelaskan, menjelentrehkan. Di sini dirinci yang pertama, yajibul istinja'u. Maka di situ dikeluarkan dalam pembahasan khusus hukum istinja. Hukum istinja macam-macam. Hukum istinja yang pertama adalah yajibu, wajib. Istinja dulu apa tadi? Istinja, mensucikan diri dari sisa buang air kecil dan sisa buang air besar. Hukum istinja yang pertama adalah wajib, yaitu jika keluar sesuatu yang mengandung bebasahan. Kalau keluar dari salah satu dua lubang itu mengandung basah, maka istinja hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah adalah jika seseorang buang air besar, air atau air kecil, atau keluar sesuatu tapi tidak ada bebasahannya, kering, keronta. Maka jika yang keluar adalah kering, tidak ada bebasahannya, tidak tahu apa yang keluar. Acang goreng? Ini hanya sekedar cerita saja, ahli fikih. Kalau keluar kering, maka tidak wajib, tapi hanya sunnah disucikan. Kemudian dilanjutkan, ada hukumnya makruh istinja, yaitu di saat keluar angin. enggak dapat pahala keluar angin istinja. Kecuali anginnya dibarengi dengan sesuatu. Baik, angin makruh. Yang keempat adalah mubah. Dan mubahnya ini pun bisa kadang menjadi sunnah. Mubah bisa naik sunnah. Mubah apa? Jika mengalir ke wilayah tersebut, mohon maaf, keringat. Sehingga keringat kalau keluar ke tempat tersebut mungkin akan menjadikan tidak nyaman, maka boleh diusap. Bahkan bisa menjadi sunnah jika mengendapnya keringat ke wilayah tersebut akan menjadikan aroma tidak baik, maka menjadi sunnah karena sunnah tandif, sunnah membersihkannya. Yang kelima adalah haram istinja jika haramnya haram lil ghair, karena yang lainnya. Jika dia beristinja dengan air mencuri atau batu mencuri atau batu menggosok, ini hukum istinja yang lima. Nah, umumnya pembahasan istinja adalah yang pertama wajib, yaitu keluar sesuatu yang mengandung bebasahan. Baik, setelah hukum istinja beres, ada lima, harus lentreh begitu cara belajar fikihnya. Setelah hukum istinja ini kan, ini yang disebutkan min kulli ratibin kharij minas sabilaini dengan ghairil mani. Nah, selain mani, kalau mani enggak bisa diistinjai, sebab mani menjadikan orang apa? Mandi besar. Dan kemudian setelah itu bil ma'i. Nah, ini isyarat kepada pembahasan selanjutnya. Yang kedua, alat istinja. Alat istinja ada dua. Itu rincian cara belajar fikih harus begitu. Makanya orang kalau belajar menerjemahkan saja gaya terjemahan, ya sampai kapanpun kita enggak ada faham. Nah, ada kan ada belajar menerjemahkan toh. Dua hari hatam. Hatam, faham, ora faham. Enggak begitu, belajar yang benar. Baru setelah itu bil ma'i, ini isyarat kepada pembahasan. Seorang ustaz harus mengeluarkan dalam bahasan khusus. Apa itu? Alat istinja. Alat istinja ada dua. Yang pertama adalah air, tentunya dengan catatan. Air yang bisa digunakan untuk istinja adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu. Air yang suci dan mensucikan. Air asli yang keluar dari langit atau yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Yang belum dipakai wudu dan belum pakai mensucikan najis dan belum bercampur dengan sesuatu apapun. Air, yang pertama adalah air. Yang kedua adalah batu atau yang serupa dengannya. Yang kedua adalah batu atau yang serupa dengannya. Baik. Ada catatan kecil di sini. Dan itu penting. Istinja dengan batu diperkenankan biarpun ada air. Bukan seperti tayamum dengan debu baru boleh kalau air tidak ada. Beda. Kalau tayamum dengan debu baru diperkenankan kalau orang memang sudah tidak bisa pakai air. Tapi kalau istinja dengan batu, biarpun kita hidup di atas kolam, maka seseorang boleh istinja dengan batu. Istinja dengan batu diperkenankan biarpun kita hidup di atas kolam air. Jadi biarpun banyak air, boleh istinja dengan batu. Kemudian pembahasan selanjutnya, martabat istinja. Mana yang paling bagus di dalam beristinja? Harus rinci begitu. Yang berapa? Yang keempat ya. Martabat istinja, pembahasan yang keempat. Harus pembahasan 1, 2, 3. Martabat istinja, pembahasan. Paling bagusnya istinja adalah martabat tertinggi menggabungkan antara batu atau yang serupa dengan air. Menggunakan batu dulu, kemudian dengan air. Sebab batu menghilangkan ainun najasah dan air menghilangkan atharun najasah. Batu yang menghilangkan bentuk najisnya, kalau air menghilangkan sisa-sisa najisnya, bekas-bekas najisnya. Martabat yang kedua adalah menggunakan air, dan martabat yang ketiga adalah dengan menggunakan batu atau yang serupa dengannya. Maka dari situ kita tahu bahwa selama ini yang kita lakukan martabat yang keberapa? Yang kedua, yaitu dengan menggunakan air. Selesai. Baik, yang menggunakan air adalah seperti biasa, caranya menggunakan air disebutkan ila ayyathura al mahal. Kalau kita menggunakan air, maka kita guyurkan air ke tempat yang kita sucikan, tempat keluarnya air, buang air besar, air kecil, disiramkan ke tempat tersebut sampai bersih, sampai suci, seperti mencuci baju, selesai. Tapi untuk beristinja dengan batu, maka ini bahasan yang kelima ya, yang keenam tentang berapa tadi. Ada pembahasan istinja dengan batu atau yang serupa dengannya, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di sini pengarang tidak menyebut semua syarat, hanya isyarat saja. Makanya namanya matan itu isyarat. Maka guru yang menjelaskannya dengan syarah. Karena matan itu perlunya untuk mengikat. Jadi pengetahuannya nanti dijerentehkan oleh seorang guru. Nah, kalau beristinja dengan batu, maka syaratnya ada tiga. Syarat yang pertama adalah syarat yang berkenaan dengan alat yang digunakannya. Syarat yang kedua adalah berkenaan dengan tempat yang dibersihkannya. Syarat yang ketiga adalah berkenaan dengan cara membersihkannya. Ada tiga. Syarat yang pertama berkenaan dengan alat yang digunakan untuk membersihkan. Syarat yang kedua berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Syarat yang ketiga berkenaan dengan cara membersihkannya. Syarat yang pertama adalah berkenaan dengan alat untuk membersihkan. Alat untuk istinja, yakni batu dan yang sepadan. Syarat-syarat batu yang digunakan atau yang sepadan dengan batu harus memenuhi syarat berikut ini. Dan pengarang menyebut beberapa syarat, tidak semua syarat. Dan tugasnya ustadz menghadirkannya. Syarat yang pertama disebutkan dalam kitab ini, harus sesuatu yang qali. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa ngeresep. Qali. Misalnya ada batu merah atau tanah liat yang mengering, maka kalau ada seseorang habis buang air kecil, sisa airnya kalau ditempelin langsung kesedot. Dan juga jika batu-batu yang seperti itu yang tidak licin seperti bata merah atau tanah liat yang keras itu, kalau seandainya mohon maaf sisa buang air besar, kalau seandainya diusap begini akan ke bawah, tarik. Namanya itu kolik. Bisa menarik membersihkannya. Yang kedua, syarat yang kedua yang berkenaan dengan alatnya setelah kolik adalah tohir, harus satu yang suci. Kolik menarik. Kalau tidak bisa menarik, tidak bisa. Kalau tidak mengangkat, tidak bisa. Contoh. Modelnya kayak batu, atau bahkan batu, atau batu hitam yang licin itu. Amlas, batu hitam yang licin. Maka batu hitam yang licin, biarpun itu batu, karena licin, gak bisa dipakai istinja. Karena apa? Kalau terkena air kencing, tidak bisa ngeresep. Paling hanya pindah sini menjadi basah. Tidak, bukan, itu gak bisa. Harus kolik, bisa ngeresep. Kemudian yang kedua harus tohir, harus suci. Ada sesuatu persis kayak batu, bisa ngeresep, tapi tidak suci. Misalnya apa? Ada satu gumpal kotoran sapi yang mengeras kayak batu. Kotoran sapi sudah mengiring bertahun-tahun, lihat. Kalau kita lihat seperti bata bongkahan tanah, lihat sepertinya. Enggak bisa karena tidak suci. Harus suci, tohir. Yang ketiga harus jamid, benda padat. Maka yang cair enggak bisa. Benda padat itu yang ketiga. Yang keempat adalah ghairu muhtaramin, tidak terhormat. Ada bisa ngeresep, ada suci, bendanya padat, tapi terhormat, enggak boleh dipakai istinja. Contohnya roti tawar, lihat, ngeresep. Wow, kering, tohir, jamit ya, bisa ngeresep, tapi enggak boleh pakai istinja. Kenapa? Makanan orang terhormat, enggak boleh pakai istinja. Kalau dalam kitab fikih dicontohkan tulang, karena tulang itu makanannya saudara kita dari kaum jin, terhormat. Yang kelima tidak disebutkan, kering. Sesuatu tersebut adalah kering, tidak disebutkan di sini. Kering. Maka, nah coba, dari syarat yang lima ini sudah kita pahami, nanti bisa diterapkan kepada yang lainnya. Jadi tidak harus batu seperti apa, yang jelas dia adalah bisa kolek, bisa johtohir, bisa mengangkat, suci, kemudian padat, bukan benda cair, tidak terhormat, kemudian setelah itu kering, Maka itu bisa dipakai. Maka langsung saja misalnya, kita kembali kepada ini. Ini adalah tisu. Tisu ini adalah kolik. Wah, paling cakep untuk ngeresep. Dan juga tisu ini adalah suci. Dan juga ini adalah bukan benda cair, tapi benda padat. Kemudian, dan tisu ini adalah bukan terhormat. Memang tempatnya biasanya untuk ingus dan kotoran. Yang kelima yang tidak ada disebutkan, ini kering. Maka kalau tisunya tisu kering, bisa digunakan untuk istinja karena memenuhi syarat alat untuk istinja. Tapi kalau tisu basah nggak masuk di sini. Maka jangan ragu, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada. Sisipkan di tas Anda, di saku Anda, tisu. Karena mungkin suatu ketika Anda akan buang air di mana? Atau di toilet-toilet umum yang mungkin sekali biarpun ada air akan tapi Anda tidak yakin tentang kebersihannya. Mungkin ada baknya 5 tahun tidak dicuci, itu yang hanya akan memindahkan bakteri kepada diri Anda. Maka Anda buang air kecil, setelah itu Anda usap dengan tisu. Tentunya dengan syarat berikutnya yang harus kita ketahui. Dan subhanallah, ini adalah cara Nabi yang mungkin dulu orang merendahkan. Hah, jorok Nabi Muhammad. Bagaimana beristinja dengan batu? Ada orang yang mengatakan begitu mungkin. Akan tapi ternyata apa yang pernah dilakukan Nabi akan menjadi gaya hidupnya orang yang katanya mereka sangat menjaga kebersihan. Kalau kita pergi ke bandara-bandara kota negara-negara maju, apakah di Belanda, di Jerman, di Singapura, dan sebagainya, kalau Anda masuk toilet, Anda akan menemukan toilet. Setelah itu Anda hanya akan menemukan apa? Tisu. Tidak ada bak mandi di situ. Anda dengan tisu, cukup Anda suruh bersihkan diri Anda dengan tisu. Baik. Inilah. Ketahuilah kalau sudah dari Nabi, mungkin mula-mula orang mandang dengan pandangan sebelah mata, tapi pada akhirnya pun harus mengikuti mau tidak mau. Karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini perlu kami kasih tahu bahwa istinja dengan batu itu hukumnya mubah, boleh. Artinya orang boleh memilih antara air dan antara menggunakan batu atau yang sepadan dengannya. Akan tetapi dalam hal ini catatan kecil penting, menggunakan batu, istinja dengan batu atau yang sepadannya akan menjadi wajib. Kalau Anda merasa risih dan tidak nyaman dengan urusan istinja dengan batu. Kenapa? Khawatir dirimu tidak nyaman dengan yang dilakukan Rasulullah. Jadi untuk melawan rasa jijikmu dengan apa yang dilakukan Nabi, mungkin wajib aku menggunakannya. Karena tidak boleh ada yang merasa jijik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Selesai. Syarat yang berkenaan dengan alatnya sudah selesai ada 5. Kemudian berikutnya syarat yang ada yang berkenaan dengan tempat yang dibersihkannya. Dan pengarang tidak menyebut ada 3. Ada 3 syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkannya, ada 3 syaratnya. Tapi pengarang hanya menyebut 1. Ada menyebut 2. Yang pertama adalah min ghairin tikolin. Artinya, mohon maaf. Yang pertama, sisa najis belum berpindah ke tempat yang lain. Jika itu buang air besar, yang bisa dibersihkan dengan tisu atau batu yang sepadan, hanya jika najis tidak kemana-mana. Hanya di wilayah sekitar tempat buang air. Tapi kalau sudah najisnya ada di jidatmu, ya enggak bisa, harus pakai air. Tempatnya di sini pindah jidat atau pindah ke paha. Diare. Jadi harus masih di sekitar ini. Min ghairin tikalin belum berpindah. Ya, masih di wilayahnya tersebut. Kalau untuk kaum laki-laki, mohon maaf, ini majelis mulia. Akan dianggap belum pindah jika air kencing masih ada di seputar kepala kemaluan. Kalau sudah pindah ke atas lagi, maka sudah tidak bisa beristinja dengan batu. Ini min ghairin tikalin. Syarat yang pertama, bagian yang kedua. Yang kedua kan syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkannya. Min ghairi tikalin belum berpindah. Kalau berpindah enggak boleh. Yang kedua adalah qabla jafafin, sebelum mengering. Makna mengering ini bukan berarti harus dicek kering enggak begitu, jorok itu. Maksudnya adalah setelah buang air hendaknya bergegas. Bukan menanak nasi dulu, bukan jalan-jalan ke pasar, bukan. Jadi setelah buang air sudah istinja. Kalau ada orang berkata habis buang air nanti saja deh istinjanya setelah pulang dari pasar, jorok. Itu kucing. Enggak bisa lagi istinja dengan baik. Yang ketiga adalah belum kemasukan sesuatu dari luar. Kalau ada percikan dari luar nempel ke sini, maka sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Percikan dari luar apapun termasuk air suci atau apa saja, kalau sudah nempel di sini berarti sesuatu tersebut terkena najis. Sehingga najis itu akan menjadi dimaafkan di tempatnya, tapi kalau ada sesuatu yang asing menjadi tidak dimaafkan. Maka kalau sudah kena percikan dari luar, enggak bisa lagi istinja dengan batu. Baik. Jadi harus jelentreh begitu. Syarat yang ketiga berkenaan dengan cara. Tidak disebutkan di sini kecuali satu saja. Padahal ada dua. Sebetulnya disebutkan dua tapi enggak terang-terangan begitu. Syarat berkenaan dengan cara ada dua. Yang pertama adalah harus dengan tiga usapan. Dengan tiga batu atau yang sepadannya atau tiga usapan atau tiga begini. Satu, ada tambah lagi satu, tambah lagi tiga. Dan bisa saja batunya satu tapi punya tiga sisi. Satu, dua, tiga. Yang penting harus tiga usapan. Sekali usapan najis, gak bisa dipakai. Usapan berikutnya gak bisa dipakai lagi. Sekali, setiap satu wilayah hanya untuk satu usapan. Bukan satu ini lalu usapan satu, dua, barangnya tetap enggak, itu masih satu. Harus tiga, minimal itu. Minimal tiga, tiga usapan. Satu, buang. Ada yang baru lagi, dua, tiga. Tiga usapan. Tiga tisu, tiga potong tisu. Kemudian syarat yang kedua adalah sampai bersih tempatnya. Bersih. Ingko. Di sini kan isyarat, istilah istirat, apa ada diisyaratkan ingko. Nah, kalau tiga ternyata belum bersih, yang ketiga masih wah, kuning. Kalau ketiga masih kuning, berarti belum beres. Kasih yang keempat. Empat bersih sudah cukup. Kemudian disunahkan genepi lima agar ganjil. Dan begitu seterusnya. Kelima kok belum bersih, kasih enam. Yang keenam kok bersih, cukup. Kemudian disunahkan tujuh untuk ganjil. Maka yang dituju adalah minimal tiga. Kalau seandainya mungkin tisunya digedein tebal begitu, sekali bersih enggak sah. Karena harus tiga. Sekali bersih enggak cukup, harus tiga. Kemudian yang kedua harus ingkok, harus bersih tadi. Biarpun tiga kali kalau belum bersih, enggak bisa, harus bersih. Maka harus tidak boleh kurang dari tiga dan harus bersih. Kalau tiga kali bersih, pas. Tiga kali belum bersih, harus sampai bersih. Selesai. Baru setelah itu, boleh melanjutkan bersucinya. Nah ingat, kalaupun ada seseorang istinjaknya dengan batu atau dengan tisu, dia boleh setelah itu wudhu dengan air. Jangan ragu, istinjaknya dengan batu, wudhunya dengan air, boleh. Karena istinjak itu sudah seperti menggunakan air. Makomnya sama, sama-sama sah. Hanya beda martabat saja. Ada istinjak dengan batu, wudhunya dengan air, gak apa-apa. Boleh. Dan kamu masih di sini, ya... Ya aneh melakukan begitu. Juga boleh kalau mau coba-coba. Mungkin sekali kalian di terminal-terminal. Mohon maaf ya. Jangan sampai orang sudah gede seperti kalian itu sholat. Enggak bisa kenapa celana saya najis. Kamu ngompol itu. Kenapa tadi pipis enggak ada air? Ada tisu, enggak punya ilmu tah. Ada tisu. Dan khususnya bukan saja untuk ini. Untuk menjaga kesehatan. Benar nih. Sekarang mungkin banyak pom-pom bensin yang bersih. Tapi kadang ada terminal yang kotor. Atau mungkin Anda ragu. khususnya mohon maaf para wanita, jangan sampai asal air diciramkan ke wilayah tersebut. Kadang ada kotoran, kadang penyakit dan seterusnya. Harus waspada. Maka tisu ini adalah solusi yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Atau batu, bersih. Jangan tisu basah. Baik, jangan menggunakan tisu basah. Maka tadi kami sampaikan bahwa kalau sudah istinjaannya dengan batu, maka wudunya pun boleh dengan air. Ya, kalau di sini memang jarang orang melakukan. Tapi ini anak-anak yang mau pergi ke Turki kalau musim dingin. Wah, dingin 10 di bawah. 10 minus, minus 10 derajat. Tinggal bawa sirup saja, taruh jadi es sirup itu. Tapi siapa mau minum? Nah itu, wah itu nyentuh air berlaku tisu. Alhamdulillah punya ismu itu istinja, tinggal lap saja beres. Mandi sebulan sekali, aman. Yang jarang mandi di sini, oh cocok di sana. Baik, selesai masalah istinja, cukup. Kalau kemudian kita masuk bab selanjutnya. Istinja. Min syurutis salati at-taharatu minal hadatsil akbari. Termasuk syarat sahnya salat adalah bersuci dari hadats besar. Hadats besar itu mencakup, mohon maaf, keluar mani, bersenggama, haid, nifas, melahirkan. Walladhi yujibuhu nam wahuwa al-ghuslu, dengan dhammah ghinnya. Wahuwa al-ghuslu, mandi. Kalau al-ghuslu, membasuh. Kalau ghuslu pakai dhammah ghin, mandi. Walladhi yujibuhu, hal-hal yang mewajibkan mandi itu khamsatun, ada lima. Asya'a, ada lima hal. Yang pertama adalah khurujul mani, keluar air mani, baik disengaja atau tidak sengaja. Sengaja mengeluarkan air mani wajib, baik dengan senggama atau tidak dengan senggama. Jadi keluar mani, baik sengaja atau tidak, ada orang tertidur, terbangun di celananya basah air mani, maka wajib dia mandi. Yang kedua adalah waljima'u, bersenggama. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Jadi kalau bersenggama ada catatannya. Kita baca dulu ya. Walhaidu dan haid. Wanifasu dan nifas. Walwiladatu, melahirkan. Selesai. Lima. Kita rinci satu-satu sebelum melanjutkan. Keluar mani ada catatannya. Satu, sengaja dan dengan tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, kalau orang keluar mani, wajib mandi. Yang kedua, bersenggama. Ini catatannya banyak. Sengaja atau tidak sengaja. Baik keluar mani atau tidak keluar mani. Yang ketiga, na'udzubillah, jalur depan atau jalur belakang. Na'udzubillah, menggauli istrinya dari jalur belakang, wajib mandi dan dosa. Atau na'udzubillah, luti laki-laki dengan laki, dosa gede. Jalur depan, jalur belakang. Yang keempat, catatannya, baik manusia atau binatang. Oh, ada seorang manusia menggauli kambing, wajib mandi dia. Seorang wanita digauli monyet, wajib mandi dia. Baik dengan cara yang halal atau yang haram. Zina, wajib mandi. Jelas. Dan ukuran yang mewajibkan mandi, mohon maaf ini bagi kaum pria. Bagaimana kapan seorang itu karena bersenggama menjadi wajib mandi, itu ukurannya kayak apa? Mohon maaf ini, ukurannya adalah jika seorang laki-laki sudah menenggelamkan, mohon maaf ini majelis mulia, kepala kemaluannya ke wilayah wanita, kepala kemaluan saja, tidak harus semua batang kemaluannya. Jika kepala kemaluannya sudah tenggelam di kemaluan wanita, maka sudah wajib mandi saat itu. Selesai sampai di sini. Wal haidu haid. Pembahasannya adalah bab haid, wajib mandi. Wan nifasun nifas, wajib mandi. Wal wiladatu, melahirkan, wajib mandi. Wiladah ada catatannya. Wiladah melahirkan bayi atau bakal bayi, catatan yang pertama. Bayi atau bakal bayi. Maka jika ada seorang wanita melahirkan bayi beneran, wajib mandi. Atau bakal bayi alias keguguran, wajib mandi. Catatannya adalah bayi atau bakal bayi. Catatan kedua, normal atau tidak normal. Kalau normal melahirkan bayi dari alatnya. Yang tidak normal adalah melahirkan bayi melalui telinganya. Melek. Ada yang ya telinga sesar. Masa melahirkan dari kuping, enggak ada itu. Ayo bangun, subuh-subuh ngantuk semua. Melahirkan dengan sesar wajib mandi. Selesai ya? Biasanya ditambah yang keenam. Tapi yang keenam bukan kewajiban bagi dirinya, orang lain yang wajib. Mati. Orang mati wajib dimandikan, bukan wajib mandi. Kalau mayat wajib mandi, kamu yang lari. Wajib dimandikan. Baik. Catatan kecil. Mandi yang dimaksud adalah mandi besar dengan niat. Mandi dengan niat. Catatan satu, catatan lain, catatan. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar dengan niat mengangkat hadas besar. Bukan sekedar keramas. Maka catatan berikutnya, bagi seorang wanita yang dalam keadaan darah haid masih keluar, haid atau nifas keluar, haram mandi besar. Hati-hati. Seorang wanita yang punya nifas dan punya darah haid yang masih ngerembes, masih keluar, haram mandi besar. Karena mandi besar adalah ibadah, sementara wanita dalam keadaan haid, dia dalam keadaan haid enggak mungkin bisa disucikan, biarpun dia mandi dengan niat tetap enggak bisa. Maka tala'ub bil ibadati, main-main ibadah, hukumnya mandi besar adalah haram. Tapi jangan salah nanti, mandi besar haram. Tapi kalau mau keramas, keramas boleh enggak? Ya boleh dong, keramas biasa, enggak niat bersihkan kepalanya. Kalau enggak suamimu pusing nanti. Kemana-mana bau-bau jeruk. Ada bersihkanlah. Enggak apa-apa keramas, yang bersih boleh. Yang enggak boleh mandi, kadang-kadang kupingnya orang ngajar kalau setelah ngantuk, kita ngomong mandi besar sampai di rumah ngomong, aduh orang head enggak boleh keramas. Lah ini berubah. Kupingnya harus dibolong. Kita ngomong mandi besar, dia ngomong keramas. Nah, dari itu juga maka, ini penjelasan saja. Catatan yang selanjutnya. Seorang wanita yang melahirkan, ingat, habis melahirkan wajib mandi besar atau tidak? Wajib mandi besar. Dengan catatan ini yang sering salah di masyarakat. Kalau sudah mandi besar, kalau orang habis melahirkan, maka dia wajib mandi besar jika, wajib mandi besar langsung, jika tidak diikuti oleh nifas. Maka jika seorang wanita habis melahirkan langsung nifas, maka mandi besar haram jadinya. Nunggu kalau sudah selesai nifasnya. Jangan seperti sebagian ustadz ngantuk barangkali, memaksa jamaahnya yang habis melahirkan harus mandi besar. Ada haid ustadz. Enggak apa-apa, karena wajib melahirkan mewajibkan mandi. Ini kitabnya, di kitab Sulam Taufik ini. Oh dia ngajinya ngantuk. Memang wajib mandi kalau memang tidak ditumpangi nih nifas. Tapi kalau ditumpangi nifas kan kaidahnya jelas tadi. Dalam keadaan nifas kita tidak boleh mandi besar. Kalau keramas ya tetap dong biar bayinya sehat. ibunya kotor, boloten, ya capek lah, bayinya kesian. Mandi keramas, bersih boleh, yang enggak boleh mandi besar. Jangan bengong ya, tolong perhatikan ini, melek. Bedakan antara keramas dengan mandi besar. Catatan berikutnya, ada beberapa catatan. Kalau orang punya hadas 5, maka tidak wajib 5 kali mandi. Tetap cukup sekali saja. Contoh, wanita hamil tua digauli oleh suaminya, maka digauli saja wajib mandi atau tidak? Wajib. Setelah itu dia juga keluar mandi, wajib mandi? Habis itu melahirkan dia, wajib mandi? Habis itu kena nifas dia, wajib mandi? Kumpul 4. Setelah selesai nifas, dia harus mandi. Berapa kali mandinya? Sekali saja, bukan 4. Ini mandi untuk bersenggama, itu mandi keluar mani, ini mandi melahirkan. Enggak, cukup mandi sekali. Baik. Kemudian cara mandi adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan. Caranya adalah syarat sahnya atau rukunnya mandi hanya ada 2. Kalau furudul ghusli, fardunya mandi ada 2. Kalau furudul wudu, sittah ada 6. Fardunya mandi ada 2. Disebutkan di sini. Wa furudul ghusli itsnani. Fardunya mandi ada 2. Yang pertama niyatu raf'il hadatsil akbari wa nahwiha, mengangkat hadas besar. Itu lebih enak, lebih umum. Jangan ditentukan. Kalau umum kena semuanya. Haid niat mandi besar. Nifas niat mandi besar. Habis senggama niat mandi besar. Keluar mani niat mandi besar. Kalau ditentukan boleh, asalkan benar. Misalnya haid atau aku niat mengangkat hadas haid, boleh. Tapi kalau Anda haid niatnya aku niat mengangkat hadas kelahiran, enggak sah. Jadi kalau mau ditentukan harus benar. Paling enak mutlak saja, enggak pakai menentukan. Aku niat mandi besar, selesai. Tapi kalau kamu nifas niatnya mengangkat hadas haid, enggak sah. Nah, yang pertama adalah, yang kedua adalah ta'mimu jami'il badani, meneratakan semua anggota badan, basyaron wa sya'ron, kulit dan rambut dengan air, wa in kathufa, biarpun tebal. Rambutnya tebal, harus airnya masuk ke dalam. Jadi pertama adalah niat mandi besar, kemudian dibarengi dengan mengguyur air ke sekujur tubuh. Semuanya kulit dan rambut. Kalau punya rambut panjang 3 meter, wajib dibasuh semuanya. Kukunya 5 meter, wajib dibasuh semuanya. Intinya, ini kan bab sholat. Ini tolong ini difahami, banyak orang sering salah paham di sini. Sebenarnya bukan salah paham, karena enggak ngajak belajar aja, ngantuk aja. Bahwa kalau mau sholat, kita harus bersih diri, suci dari badan, dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar anggota tubuh, makanya yang wajib, kita wajib mandi, memandikan semua anggota tubuh yang dibawa dalam sholat. Rambut sepanjang apapun kalau sholat kita bawa, maka wajib kita mandikan. Kuku sepanjang apapun kalau kita bawa dalam sholat, wajib kita mandikan. Yang kita bawa dalam sholat. Maka fikih itu penting. Ada pertanyaan kadang-kadang. Gimana hukumnya orang motong rambut waktu haid, lalu rambutnya bagaimana? Kuku yang dipotong waktu haid, kurang kukunya gimana? Mungkin ada orang setelah mata wajib dibasuh. Kalau enggak, dosa dan sebagainya. Ntar dulu. Sekarang menjawabnya perlu dengan faham. Hei anak putri, yang dalam keadaan haid kemudian memotong kuku dan memotong rambut. Kemudian nanti kalau kamu sholat, rambutmu kamu bawa atau tidak dalam sholat? Tidak dibawa, yang dibuang. Ya sudah, selagi tidak dibawa dalam sholat, tidak wajib dibasuh. Kan begitu kaidahnya. Kenapa? Pusing. Wajib bulat. Pusing. Yang wajib dibasuh adalah semua yang akan engkau bawa dalam sholatmu. Kuku dipotong, ya dibuang saja. Rambut dipotong, rambut rontok bagaimana? Rontok, enggak akan dibawa dalam sholat. Karena tidak dibawa dalam sholat, ya sudah selesai. Jangan pusing. Memang di sana ada riwayat Imam Ghazali juga mengiratkan. Bahkan seolah-olah menjadi wajib dalam kitab Hidayah misalnya. Nah, tapi kalau membaca kitab kan harus dengan penjelasan dari kitab yang lain. Rasanya kalau rambut rontok itu nanti yub'atsu yaumal qiyamati junuban. Nanti kalau tidak dimandikan, dibangkitkan di hari kiamat dalam jundul. Hadisnya oleh para ulama ahli fikih dikatakan ini bukan hadis yang benar untuk bisa diambil. Makanya ikhtiyat, hati-hati orang. Kalau ada orang motong rambut, hendaknya jangan waktu haid. Kalau waktu haid harus motong, misalnya suaminya mau datang, suaminya pesan, ya istriku tolong potong rambutmu ya, aku pengen rambutmu seukuran begini. Patuhi suamimu biarpun dalam keadaan haid. Enggak usah banyak alasan, bang haid, sayangku tolong kukumu dipotong ya. Potong, biarpun dalam keadaan haid, perintah suami. Lalu rambutnya bagaimana? Ya enggak wajib dimandikan kalau sudah selesai nanti. Cuman sunnah saja, ikhtiyat, hati-hati. Tapi sunnah jangan menjadi wajib. Inilah pemahaman itu penting. Ngaji yang faham, ngaji yang ngerti. Kalau tidak faham, makanya biarpun kalian anak-anakku belajar, kitabnya enggak usah gede-gede. Gede-gede kalau enggak faham, kita belajar kitab Safinah. Kita belajar kitab Sulam. Tapi kan penjelasannya panjang, nanti luas. Kita hanya belajar wudhu saja, mandi saja sepanjang itu, 1 jam. Dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu dan mudah mengamalkan ilmu. Panjang umur, Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Dan Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir batin, menjaga kemuliaan hati kita, kemuliaan jasad kita, mulia di dunia, mulia di akhirat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.